Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di pondok pesantren Tunas Ilmu di Desa Gedung Wuluh Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar di Roja di Jakarta dan juga dimanapun Anda berada, serta para pemirsa Roja TV yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah SWT. Alhamdulillah, kita masih kembali melanjutkan pembahasan tentang fikih pendidikan anak. Kali ini masuk silsilah nomor 117, masih tentang metode pembelajaran anak di rumah bagian yang ke-11. Di bagian yang ke-11 ini, kita masih akan terus membahas tentang bagaimana norma-norma di dalam menjatuhkan hukuman kepada anak. Jadi, hukuman adalah merupakan salah satu metode yang direkomendasikan untuk digunakan di dalam mendidik anak. Akan tetapi, hukuman yang dimaksud di sini adalah hukuman yang memakai norma, hukuman yang memakai aturan, bukan hukuman yang sifatnya sembarangan, tanpa aturan, serampangan, tanpa aturan. Karena hukuman ketika dijatuhkan tanpa memperhatikan aturan, dikhawatirkan hukuman tersebut tidak akan menyelesaikan masalah, akan tetapi justru membuat masalah itu semakin besar. Sehingga sering kita melihat adanya fenomena anak yang sering dihukum, bukannya tambah baik, malah tambah tidak baik. Oleh karena itu, hukuman manakala akan kita pakai untuk mendidik anak kita harus ada aturan dan norma-normanya. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah sampaikan dua aturan di dalam memakai hukuman saat mendidik anak. Kali ini kita akan melanjutkan norma berikutnya, yaitu norma yang ketiga dan yang keempat. Ini keliru, bukan E, tapi nopo D. Habis C ini ku nopo D. Yang pertama C, atau norma yang ketiga di dalam menggunakan hukuman saat mendidik anak adalah standarkan pemberian hukuman pada perilaku. Jadi kita tahu bahwa ada perilaku, ada pelaku. Ada nopo? Ada perilaku, ada nopo? Pelaku. Ada perbuatan, ada orang yang melakukan sebuah perbuatan. Nah, kalau kita akan menjatuhkan hukuman, kita perlu membedakan antara perbuatan yang dilakukan dengan orang yang melakukan perbuatan tersebut. Kenapa demikian? Karena sejatinya anak kita walaupun sering melakukan kesalahan, tapi sebenarnya anak kita ini baik. Anak kita ini aslinya baik. Dari mana kita mengetahui bahwa anak kita ini aslinya baik? Dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, yaitu sabda beliau, "Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah." Setiap anak itu lahir dalam keadaan fitrah. Apa maksud fitrah? sebagian ulama menafsirkan fitrah itu punya tabiat untuk menerima kebaikan. Jadi anak itu oleh Allah subhanahu wa ta'ala manakala dilahirkan ke muka bumi, anak itu sudah punya modal. Modalnya apa? Modal kecenderungan untuk menerima kebaikan. Berarti kan anak kita ini sebenarnya baik. Seburuk apapun perilaku yang dia lakukan, anak kita ini sebenarnya baik. Banyak orang tua melupakan itu. Dia hanya melihat kesalahan anak saat ini. Dia hanya melihat kesalahan anak besok. Dia tidak melihat bahwa anak ini sebenarnya punya potensi kebaikan. Maka ketika kita akan menjatuhkan hukuman ke anak, jadikan prioritas perhatian kita adalah anak kita ini aslinya baik. Anak ini aslinya mudah menerima nasihat. Anak ini aslinya bisa menerima kebaikan. Kalau kita jadikan itu sebagai modal kita saat menjatuhkan hukuman kepada anak, maka dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, anak tersebut akan bisa memperbaiki kesalahan-kesalahan. Saya akan kasih contoh di sini, ada dua ungkapan. Ada dua ungkapan. Yang pertama, ungkapan yang memvonis pelaku. Ungkapan yang memvonis pelaku. Ungkapan yang kedua, ungkapan yang memvonis perilaku. Lihat bagaimana bedanya. Misalnya ada seorang ibu mendapati anaknya ngambil duit di tas ibunya. Ada seorang ibu mendapati anaknya mengambil duit di dalam tas ibunya. Kemudian anak itu ditanya dan dia tidak mengaku. Setelah dicecer, baru kemudian apa? Ngaku. Ibu ini punya dua pilihan. Saat ingin menegur anaknya, pilihan yang pertama, ibu itu menyerang pelaku. Jadi yang diserang itu adalah pelakunya, yaitu anak itu. Atau pilihan yang kedua, ibu itu akan menegur perilakunya. Coba lihat cara menegur yang pertama. Saya tulis di sini misalnya, seorang ibu akan mengatakan dasar pembohong. Dasar apa? Pembohong. Pembohong itu kan sudah mengarah kepada pelaku, bukan apa? Perilaku. Dasar pembohong. Sudah jelas-jelas duit itu ditemukan di tasmu, kok masih belum ngaku juga kamu sudah mencuri. Mungkin ditambah lagi di belakang dasar pencuri. Jadi sudah dasar pembohong, tambah dasar apa? Pencuri. Ini ungkapan yang pertama. Kita langsung memvonis anak kita sebagai pembohong, plus sebagai apa? Pencuri. Komentar yang kedua. Sama-sama, kasusnya sama, anak itu mengambil duit dari tas ibunya. Masya Allah nak, apakah kamu berbohong kepada ibu? Apakah kamu berbohong? Berbohong ini perbuatan atau pelaku? Ini adalah perilaku. Masya Allah nak, kamu berbohong sama ibu? Uang itu kan sudah ditemukan di dalam tasmu. Tapi ibu yakin kok, kalau kamu anak yang baik dan kesatria, lihat. Kamu ini anak yang baik. Kamu ini kesatria. Kesatria itu adalah orang yang mau mengakui apa? Kesalahannya manakala dia salah. Lihatlah bagaimana dua komentar yang berbeda ini. Komentar yang pertama, menyudutkan anak dengan mengatakan kamu pembohong, kamu pencuri. Sedangkan komentar yang kedua, bahkan menonjolkan kebaikan anak-anak. Kamu ini anaknya baik loh. Kamu ini kesatria loh. Cuman kali ini kenapa kamu berbohong? Kenapa kamu mencuri? Tapi kamu, ibu yakin kok kalau kamu bisa memperbaiki diri. Nah lihat, antara dua komentar ini, kayaknya itu mirip. buat sebagian orang yang tidak terlalu memperhatikan pemilihan kata, mungkin dia akan mengatakan, wah apa beda nih pada baik. Pembohong karo berbohong, pencuri karo mencuri pada baik. Enggak, ini berbeda. Bedanya di mana? Ketika kita katakan kamu itu pembohong, kamu itu pencuri, secara tidak langsung, kita ini sudah memvonis anak kita bahwa dia itu memang perilakunya suka apa? Mencuri dan mencuri. Perilakunya suka berbohong dan berbohong. Sehingga tanpa kita sadari, di bawah alam sadar anak itu, dia memvonis juga dirinya bahwa saya adalah pencuri, saya adalah pembohong. Seakan-akan cap itu sudah terlanjur menempel di dalam dirinya. Bisa-bisa nanti di kemudian hari anak itu akan mengatakan, ngapain saya memperbaiki diri, lawang saya sudah menjadi pembohong dan pencuri. Itulah bahayanya. Coba ketika kita katakan, nak, kamu berbohong. Tapi kami, ibu yakin kok, bapak yakin bahwa kamu adalah orangnya baik sebenarnya. Nah, ketika kita kasih ungkapan seperti itu, kamu itu sebenarnya baik, orangnya jujur. Cuman mungkin dalam kondisi seperti ini, kamu ini khilaf, melakukan kesalahan. Dan mungkin kamu juga punya alasan. Saat itu mungkin ibu lagi keluar kemana, kamu lagi butuh duit dengan segera, kamu bingung mau nyari di mana, yang ada adalah di tasnya ibu, akhirnya kamu ambil. Tapi itu tetap salah. Ya. Tapi di waktu yang sama kami, mama yakin bahwa kamu ini orangnya baik. Nah, ketika kita tumbuhkan kepercayaan di dalam diri anak bahwa dia aslinya baik, mudah-mudahan adanya kepercayaan dari orang tua ini bisa jadi modal anak untuk memotivasi dirinya memperbaiki diri. Berbeda dengan ungkapan yang pertama tadi yang sudah kita katakan pembohong, pencuri. Dia akan semakin semangat untuk mencuri dan berbohong. Berbeda ketika kasusnya, ungkapan yang kita pakai adalah ungkapan yang lebih menonjolkan kepada perilaku. Maka bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, para pendengar, para pemirsa, berlatihlah untuk tidak cepat-cepat memvonis anak kita sebagai anak yang nakal, sebagai anak yang bandel. Sering kita melontarkan ucapan seperti itu. Anak kok bandel banget. Jangan-jangan Allah kabulkan. Ya, kita tidak sadar mengucapkan kata-kata itu teranggap sebagai doa, tahu-tahu Allah kabulkan. Anaknya betul-betul nopo jadi anak yang bandel. Ya. Maka subhanallah, saya sangat tertarik dengan orang-orang yang selalu optimis. Ketika dia punya anak yang mungkin nakal betulan, ketika ditanya sama orang lain, gimana anakmu yang nomor dua itu? Ya alhamdulillah anak ini memang spesial. Anak ini memang nomor spesial. Ya. Spesial apa nih? Ya spesial kan macam-macam ya. Ada spesial nakalnya, ada spesial baiknya, ada spesial kecerdasannya. Tapi itu lebih baik daripada ketika gimana anakmu yang wah itu kayak bocah pancen nakal pol angel banget. Itu kan beda. Ya. Ini memang anak yang spesial, ini memang anak istimewa, perlu perhatian khusus. Itu kan ungkapan-ungkapan yang subhanallah di dalamnya itu ada optimisme. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita umat Islam untuk punya sifat optimis. Sebaliknya, Nabi SAW mengajari kita untuk tidak memiliki sifat apa? Pesimis. Senakal apapun anak kita, dia itu manusia. Dia itu punya hati. Hati ini bisa disentuh. Dia punya hati, hati ini bisa dibolak-balikkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. hati ini tidak akan terus seperti itu. Misalnya nakal ya nakal terus. Subhanallah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati. Berapa kali kami menemukan kasus di mana ada seorang anak yang nakalnya luar biasa, memang betul-betul nakal. Sehingga dia itu berpindah dari satu sekolah ke sekolah yang lain. Karena di sekolah A ternyata dikeluarkan. Pindah ke sekolah B. Di sekolah B dikeluarkan. Pindah ke sekolah C. Sekolah C keluarkan. Pindah sekolah D. Terus. Sehingga dia tidak pernah berada lama di satu sekolah. Saking nakalnya. Masya Allah, tabarakallah. Sekarang setelah dia berkeluarga, punya anak dua atau tiga. Masya Allah. Jadi anak yang baik sekali. Bahkan menasehati ibunya. Ya. Supaya pakai jilbab yang benar. Ya. Padahal dulu anak ini, Masya Allah. Kalau orang mengatakan nakal itu rajamak. Ya. Nakalnya itu sangat keterlaluan. Tapi lihat bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala bisa merubah anak yang super nakal ini menjadi seorang bapak yang baik. Ya. Padahal punya masa lalu yang kelam. Maka jangan buru-buru kita memvonis anak kita. Apalagi seandainya anak kita itu kenakalannya masih wajar. Wajar itu bukan berarti benar ya. Wajar itu masih umum lah nakalnya anak. Contohnya ya dolanan banyu, ya air yang ada di kamar mandi dikocor-kocor-kocor sampai water turunnya apa? Kosong. Mainan air sampai tagihan PDAM-nya apa? Membengkak. Ya. Kadang-kadang pulangnya telat. Ya. Pas sholat masih suka lutik-lutik sama temannya yang ada di sampingnya. Ini kenakalan-kenakalan yang masih wajar dalam arti tidak sampai narkoba, tidak sampai minum-minuman, tidak sampai maaf ya, berzina, na'udzubillahi min dzalik. Apalagi kalau misalnya kenakalan-kenakalan itu masih dalam batas kewajaran. Jangan buru-buru kita langsung memvonis anak kita sebagai anak yang pasti sulit diatur, bandel, dan seterusnya. Ini adalah yang ketiga. Standarkan pemberian hukuman pada perilaku, bukan kepada pelaku. Kemudian yang keempat. Ini keliru ya, bukan E tapi D. Hukumlah tanpa emosi. Hukumlah tanpa emosi. Gampang apa sulit? Sulit atau gampang? Sulit. Ya. Karena biasanya kita menjatuhkan hukuman itu ketika emosi, ketika marah. Tapi justru aturan dalam menjatuhkan hukuman lah jangan jatuhkan hukuman saat kita emosi. Kenapa? Karena hukuman itu ada tujuannya. Hukuman itu ada tujuannya. Hukuman itu ada maksudnya, ada niatnya. Kalau niatnya salah, maka hasilnya pun tidak akan sesuai dengan apa yang diharapkan. Apa niat memberikan hukuman? Mendidik. Niatnya adalah agar anak ini menjadi lebih baik. Nah, ketika niat itu enggak ada, tapi niatnya itu berubah menjadi ingin mengungkapkan emosi. Niatnya ingin mengungkapkan apa? Emosi. Maka hasil yang diharapkan biasanya tidak tercapai. Kenapa? Karena ketika salah niat, maka hasilnya pun akan berbeda. Ketika salah niat, anak justru malah akan muncul perasaan dendam. Dendam kepada siapa? Dendam kepada orang tua. Ah, enggak Ustaz. Buktinya sekarang setelah saya hukum dengan hukuman yang keras, jewer sampai merah, ya. Kemudian dipukul sampai benjol. Ya. Buktinya jadi nurut Ustaz. Ya, nurut sekarang. Kenapa? Karena dia masih kecil. Fisiknya belum kuat. Sedangkan Anda, Masya Allah, fisiknya kuat, gagah, perkasa. Anak gak berani melawan. Karena dia bisa mengukur kekuatannya Masa melawan bapak, bapak gede kok, aku kecil ya gak bisa. Itu sekarang. Tunggu 30 tahun berikutnya. Ketika anak yang sekarang kecil, 30 tahun berikutnya menjadi besar, menjadi kuat. Sedangkan Anda yang sekarang kuat, 30 tahun berikutnya, pribun, menjadi lemah. Saat itulah anak akan balas dendam. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi jangan merasa bangga Anda ketika dengan kekerasan itu membuat anak sekarang nurut kelihatannya. Nurut kelihatannya. Padahal sebenarnya di dalam hatinya itu memendam perasaan dendam. Menunggu kapan waktunya yang pas untuk membalas ini. Itu gara-gara apa? Gara-gara niat. Ketika kita menghukum anak, niatnya apa? Kalau niatnya betul-betul ingin mendidik, maka hasilnya insya Allah akan baik. Tapi kalau ketika kita menghukum anak, niatnya untuk melampiaskan kemarahan. Biasanya kalau sudah tujuannya melampiaskan, itu biasanya hukumannya itu tidak proporsional. Orang member. Ya. Cuma gara-gara gak sengaja mecahin piring, kunci di kamar mandi. Satu malam. Ini kan sudah gak jamak. Ini sudah gak umum kasih hukuman seperti itu. Kesalahan. Ya kecilnya. Mungkin bisa dikatakan kecil ya. Gak sengaja. Kok langsung dimasukkan ke kamar mandi. Kunci. Anak sudah nangis. Kedinginan. Lampunya dimatikan lagi. Ya Allah. Baunya pengap. Ya. Inilah ketika hukuman itu dijatuhkan dengan nomor emosi. Makanya di dalam agama kita, seorang hakim, seorang apa? Hakim, itu gak boleh untuk mengadili orang yang berperkara saat hakim itu dalam keadaan apa? Marah, gak boleh. Ya. Kenapa? Karena kemarahan itu bisa mempengaruhi putusan yang akan dijatuhkan. Jadi, orang itu kalau lagi marah, emosinya kan lagi labil. Kalau lagi labil itu sulit untuk berpikir dengan jernih. Makanya disuruh supaya di stop dulu. Jangan dulu jatuhkan hukuman kalau sedang marah. Kita orang tua, ketika akan menjatuhkan hukuman, biasanya kan karena anak melakukan kesalahan. Anak melakukan kesalahan, kita jatuhkan hukuman. Pahamilah wahai para orang tua, wahai para guru, wahai para pendidik. Anak itu kalau salah, melakukan kesalahan, sebenarnya di hati kecilnya dia sudah merasa bersalah. Misalnya, anak pulang, azan baru pulang, bahkan lewat azan baru pulang. Sore-sore. Dan dia sudah tahu dari kemarin-kemarin bahwa ayah ibunya, abi uminya itu selalu mengingatkan kalau main itu tahu waktu. Anak ketika masuk, dia akan masuk buka pintu pelan-pelan. Yang biasanya salam keras, dia akan salam lirih. Kemudian cepat-cepat masuk, menyelinap ke kamar mandi, mandi, kemudian. Itu, gaya-gaya seperti itu sudah menunjukkan bahwa anak ini sudah merasa apa? Bersalah. Ketika anak merasa bersalah, maka emosinya labil, nopo stabil. Labil. Ketika anak sudah merasa bersalah, itu gak perlu kemudian dipanggil, diceramahi. Ayo sini duduk. Innalhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuh. Ayo duduk setengah jam diceramahi. Anak itu satu sudah merasa bersalah. Gak perlu panjang-panjang. Kalau kita ceramahi panjang-panjang, anak itu bukannya dia akan mendengar. Dia akan menganggap orang tuanya ini kayak kaset. Kaset apa? Kaset bodol. Kaset rusak. Ya. Ini apa ini? Cerewet, ngomel. Apalagi kalau sampai ungkapan yang disampaikan di situ, kata-kata yang menyakitkan. Kamu ini memang seperti itu. Gak pernah berbuat baik. Coba lihat itu kakakmu. Coba lihat itu. Nah, lihat. Sudah panjang lebar, kemudian menyudutkan, membanding-bandingkan, sudah lengkap itu. Ya. Gak akan didengarkan oleh anak. Ya. Terus bagaimana Ustaz? Yang baik, kalau kita sedang emosi, yang baik coba ditunda. Anak juga lagi labil. Nih, bapaknya, ibunya lagi emosi. Anaknya lagi labil. Coba ditunda. Ditunda mencari waktu yang pas. Kira-kira kapan anak itu stabil emosinya? Dan kapan Anda ya juga emosinya lagi turun? Contoh misalnya lagi makan bareng, makan enak ya. Lagi main bareng ya. Itu kan lagi kondisinya lagi mood, lagi bombong ya. Lagi nyaman kondisi emosinya. Saat itulah sampaikan nasihat. Dan subhanallah, Bapak Ibu yang kami hormati, biasanya anak itu kalau emosinya lagi stabil diomongi gampang banget. Kita tanya saja, enggak usah panjang lebar, kita tanya, "Nak, tadi kamu kayak gitu baik atau tidak?" Dia langsung ngaku. Apa? Tidak baik. Sudah. Terus gimana bagusnya? Bagusnya kayak gini. Misalnya ya, kita temukan kakak adik berkelahi pukul-pukulan. Pukul-pukulan. Ya tentunya orang tua melerai. Melerai sudah dilerai, enggak perlu panjang-panjang kita ceramai saat itu. Karena lagi pada-pada emosi. Udah suruh mandi, suruh makan, apa. Nanti setelah itu sudah mainan bareng misalnya. Habis itu ternyata bocah kan Masya Allah. Ya, berkemis. Berkemis apa? Minggu. Bernangis. Guyu. Anak itu Masya Allah ya. Baru saja tadi berkelahi. Sekarang sudah mainan bareng Masya Allah. Nah, ketika anak lagi mainan bareng berdua itu. Kita minta waktu sebentar, nak, coba nak. Kayak gini bagus enggak? Bagus. Nah, kayak tadi bagus enggak? Enggak. Loh, kenapa tadi? Ya, tadi emosi malah. Ya sudah, besok-besok. Kalau lagi emosi, jangan lupa ta'awud. Kenapa ta'awud? Mengucapkan, A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Ya, tenangkan, tarik nafas, dalam-dalam, menjauh dari orang yang sedang emosi tersebut. Sampaikan nasihat-nasihat itu. Insya Allah akan lebih bisa didengar oleh anak. Maka kalau nasihat saja bisa ditunda karena kondisi tidak memungkinkan, apalagi hukuman. Hukuman itu bisa lebih ditunda lagi. Jadi hukuman itu tidak harus saat itu kita jatuhkan. Ya. Apalagi kalau kita lagi marah. Ya. Kalau lagi marah coba dinginkan kepala. Ya, tadi ta'awud. Ya. Kemudian mencari tempat yang kira-kira nyaman, kita bisa berpikir. Nanti baru ketika kepala kita dingin, kita cari kira-kira apa hukuman yang cocok dengan kesalahan, kalau memang akan dijatuhkan hukuman. Kalau ternyata enggak perlu dijatuhkan hukuman, cukup dengan nasihat yang bijak insya Allah. Ini yang dapat kami sampaikan. Silahkan kalau ada yang mau bertanya, bisa disampaikan pertanyaannya. Jazakallahu khairan Ustaz atas materinya. Dan baik, sudah ada pertanyaan yang sudah masuk. Yang pertama dari Ati yang ada di Merepet. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya punya anak kembar laki-laki dan perempuan. Umurnya sudah 8 tahunan. Sudah 2 tahun ini, bangunkan untuk sholat subuh berjamaah. Tadinya anak laki-laki yang minta dibangunkan. Minta kakinya ditarik agar bangun. Tapi kalau yang perempuan, Masya Allah lama bangunnya. Saya jadi kebiasaan Ustaz yang saya tanyakan. Apakah saya terlalu keras pada anak-anak? Syukran Ustaz, mohon jawabannya. Yang kedua, usianya berapa? Yang kedua, dua-duanya 8 tahun Ustaz. Dua-duanya 8 tahun, oh Masya Allah. Anak usia 8 tahun, dibangunkan, yang satunya mudah, yang satunya sulit. Coba, pertama, bersikaplah yang adil. Ya, bersikaplah yang adil. Adil itu gini. Jadi katakan yang pertama gampang, yang kedua sulit. Apa seperti itu terus? Apa selalu yang pertama gampang, yang kedua sulit? Apa tidak pernah kebalikannya? Kebalikannya itu bagaimana? kemarin yang pertama sulit, yang pertama mudah, yang kedua sulit. Hari ini sebaliknya. Sebaliknya bagaimana berarti? Yang pertama sulit, yang kedua gampang. Apa tidak pernah seperti itu? Kayaknya sih kalau yang sulit terus orang yang kedua, anak yang kedua kayaknya enggak sih lah ya. Ya ada saatnya yang kedua ini lebih sulit. Tapi ada saatnya yang kedua lebih gampang. Ini maksud saya berbuat adil. Jika kita menemukan anak yang coba kita ingatkan bahwa dia ini pernah mengalami masa-masa mudah untuk dibangunkan. Lewat poin inilah kita membangkitkan semangat anak. Berapa kali kami berusaha untuk mempraktikkan hal itu. Suatu hari anak mudah untuk bangun. Biasanya anak itu bangun pas azan subuh. Ternyata hari itu setengah jam sebelum azan subuh dia sudah bangun dan bangun sendiri, enggak dibangunin. Setelah itu bangun sendiri setengah jam sebelum azan subuh, anak tersebut langsung ke kamar mandi, wudu, kemudian sholat. Kemudian apa? Sholat tahajud. Setelah itu kemudian dia berdoa, menengadahkan kedua tangannya. Setelah selesai berdoa, pada biasanya Masya Allah, Tabarakallah, ya, sudah azan pun masih sulit untuk dibangun. Ternyata jamaah yang kami hormati, ketika anak ini kita ingatkan dengan prestasi dia dua hari yang lalu, kita ungkapkan dengan ungkapan yang membuat dia senang. Masya Allah nak, dua hari yang lalu Abi itu senang banget lihat kamu. Gimana sih Bi? Ya kamu bangun sendiri, gak usah disuruh-suruh, langsung mandi, wudu, sholat tahajud, berdoa, baca Quran. Wah, kalau kamu kayak gitu tiap hari nak, wah seneng banget tapi ini. Nak. Lihat, ungkapan seperti itu ternyata ya itu sangat seneng anak dikasih ungkapan seperti itu. Besoknya dia ulangi lagi gitu. Prestasi itu dia ulangi lagi. Maka usahakanlah untuk menemukan kelebihan anak kita sebanyak mungkin. Jangan hanya fokus untuk menemukan kekurangan anak kita. Iya betul dia punya kekurangan, tapi ya adil dong, dia juga punya kelebihan. Iya betul hari ini dia berbuat kesalahan, tapi yang adil dong, bukankah kemarin dia berprestasi? Berprestasi itu tidak harus ranking 1. Berprestasi itu adalah anak berangkat ke masjid tanpa disuruh, itu prestasi. Yeah. Anak masuk rumah pakai prestasi. Anak bantu nyuci piring tanpa disuruh-suruh, itu adalah prestasi. Kakak melihat adiknya nangis langsung digendong, itulah prestasi. Jadi prestasi itu jangan dipersempit hanya dari angka-angka sekian. Jangan. Iya itu salah satu prestasi, tapi itu bukan satu-satunya prestasi. Maka saya anjurkan kepada saudara penanya untuk mencari prestasinya anak. Jadi kemudian Anda apresiasi, mudah-mudahan itu bisa dijadikan sebagai motivasi buat anak untuk memperbaiki dirinya menjadi lebih baik lagi di masa mendatang. Wallahu a'lam. Ya. Jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Selanjutnya dari hamba Allah yang ada di Kutasari. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon nasihatnya, saya seorang ayah yang mempunyai anak putri kelas 2 SMA. Bagaimana menyampaikan dakwah yang pas untuk seumuran anak remaja zaman sekarang ini? Syukran Ustaz, mohon nasihatnya. Sebenarnya inti dari dakwah di zaman sekarang maupun zaman dulu itu sama sebenarnya. Mungkin bedanya adalah cara penyampaian dan fasilitasnya. Sarana untuk menyampaikan dakwah tersebut. Kalau di zaman ini, sarananya mungkin lebih beragam. Ya, ada CD, ada VCD, ada MP3, ya, ada HP, ada majalah. ya, yang itu pada zaman dahulu belum ada. Maka kita sebagai orang tua yang melihat adanya perkembangan zaman, maka kita bisa memanfaatkan fasilitas-fasilitas teknologi yang ada saat ini untuk mendawai anak kita. Kemudian, ketika kita akan kasih contoh buat anak-anak kita, kasihlah contoh-contoh yang update, yang kekinian, yang hubungannya bisa dipahami oleh anak. Dan ini tidak menutup kita untuk bercerita tentang orang-orang soleh dan solehah di zaman dahulu. Kita menceritakan tentang ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Kita menceritakan tentang ibunda kita Khadijah radhiyallahu anha. Menceritakan tentang wanita-wanita solehah sepanjang zaman. Kita ceritakan kepada anak kita, itu tidak masalah. Tapi ketika kita kasih contoh tentang kejujuran, tentang kedisiplinan, ya, bisa kita kasih contoh dengan sesuatu yang bisa mereka rasakan di sekeliling mereka. Ya. Tidak masalah. Ya. Supaya anak itu bagaimana mengaplikasikan kesolehan wanita-wanita solehah dahulu di zaman ini. Ini yang pertama. Yang kedua, jadi yang pertama adalah memanfaatkan sarana teknologi yang ada saat ini. Yang kedua, anak-anak di zaman ini itu akan lebih menerima ketika kita ajak untuk berdiskusi. Apalagi anak umur segitu. Kenapa? Karena saat itu dia kan lagi mengalami masa-masa puber. Lagi mengalami masa-masa kata orang mencari jati diri. Ya. Nah saat itulah kita hargai dia. Kita ajak untuk berdiskusi. Misalnya, nak, gimana menurut kamu kalau misalnya kamu ini lebih memakai pakaian yang sopan lagi. Sopan itu bagaimana toh? Ya sopan itu ya misalnya lebih panjang lagi pakaianmu. Ya bukan cuma sampai lutut, sampai ke bawah lagi. Loh kenapa sih? Ya dia akan bertanya, kenapa sih? Apa enggak ribet? Kita jelaskan dengan dialog dua belah pihak, bukan pemaksaan. Ya. Sampai dia betul-betul puas. Sampai betul-betul dia yakin bahwa yang disampaikan orang tuanya itu benar. Dialog kasih sayang. Dialog dua arah yang diiringi dipenuhi dengan perasaan kasih sayang. Ini yang bisa disampaikan kepada anak-anak kita. Ya. Dan yang ketiga, jangan lupa didoakan di dalam waktu-waktu yang mustajab agar diterima atau agar dijadikan anak ini menjadi anak yang salehah. Ya, silakan. Jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Selanjutnya pertanyaan dari Radio Roja. Silakan. Ya, terima kasih. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Pertanyaan pertama kami angkat dari pesan singkat. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ibu Siti di Kediri. Anak saya 3 orang, dulu akhlaknya baik. Setelah abahnya meninggal, anak-anak jadi berubah karena dihantui dalam mimpi. Terkadang anak-anak suka marah melampaui batas kepada ibu seperti orang kesurupan. Apa yang harus saya lakukan, Ustadz? Apakah anak-anak saya sudah durhaka? Mohon nasihat dari Ustadz. Belum. Ya, anak itu belum durhaka dan insya Allah tidak durhaka kepada ibunya. Jangan buru-buru untuk memvonis atau menilai anak seperti itu. Jadi anak itu sedang kehilangan kasih sayang dari ayahnya. Jadi kita perlu memahami kondisi psikologis anak. Anda ketika kehilangan suami, Anda kan sedih. Anda merasa kesepian, kehilangan sesuatu yang biasa selalu bersama dengan Anda. Perasaan itu pun juga dialami oleh anak Anda. Cuman mungkin bedanya Anda karena sudah dewasa bisa menekan perasaan itu, sedangkan anak tidak bisa, belum bisa. Maka dia ungkapkan perasaan sedih tadi dengan kemarahan berlebih. Maka Anda sebagai orang tua jangan terpancing emosi. Di antara bentuk keterpancingan emosi tadi adalah dengan Anda mengatakan, wah apa anak saya sudah durhaka atau gimana. Jangan. Anak Anda ini baik aslinya. Apalagi tadi sudah mengatakan dahulu ketika masih ada ayahnya, anak ini baik. Maka yang seharusnya Anda lakukan adalah berusaha untuk menjelaskan kepada anak bahwa ini bagian dari takdir. Bahwa Allah itu ketika menetapkan takdir buat orang yang beriman, pasti takdir itu yang terbaik. Dan Allah menimpakan musibah kepada hamba yang beriman sebagai bentuk kasih sayang. Mungkin anak Anda akan merasa bingung dan akan bertanya kepada Anda, di mana sayangnya Allah loh Bapak kok diambil? Sayangnya Allah itu di mana? Dia kan mungkin belum paham ya. Mungkin Anda juga belum paham sayangnya itu di mana. Anda bisa jelaskan kepada anak Anda dan juga kepada diri Anda sendiri bahwa Allah subhanahu wa ta'ala bisa jadi mengambil ayah sebagai bentuk agar anak-anak dan Anda ini ketergantungannya total kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bukan kepada manusia. Mungkin. Itu salah satu hikmahnya. Selama ini ketika ada ayah, Anda ketergantungan kepada ayah, ya, kepada suami. Setelah ayah dicabut, akhirnya Anda nyawanya, akhirnya Anda berusaha untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah, minta kepada Allah, bergantung kepada Allah, tawakal kepada Allah. Ini kan hikmah. Nah, anak ini usahakan dijelaskan seperti itu. Supaya anak ini bisa menerima takdir dengan hati yang lapang. Ini mudah-mudahan bermanfaat. Saya akan bacakan dua pertanyaan yang sudah masuk secara ringkas. Ustadz, kami punya grup tahsin Al-Quran. Kebetulan seorang anggota naik haji tahun ini. Bagaimana kalau sudah tahsin kita mendoakan orang yang haji tersebut? Bagus. Mendoakan itu gak ada kaitannya dengan tahsin. Pokoknya kita doakan, ya kita doakan mudah-mudahan beliau selamat. Ya tentunya mendoakan sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ketika akan berpergian, akan berangkat, kita doakan. Astaghfirullah dinakum wa amalikum wa khawatima amalikum. Ya. Astaghfirullah alladzi la tadhi'u wada'i'uhu. Ya, doa-doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, bolehkah seorang bertindak saat melihat orang tua melakukan kekerasan kepada anak kecil? Bertindak di sini maksudnya apa? Ya. Mencegah. Kalau mencegah ya boleh, tapi juga Anda perlu mempertimbangkan kira-kira kalau Anda mencegah itu nanti Anda yang kena apa tidak. Jadi paling yang bisa dilakukan adalah mengingatkan dengan cara yang baik kalau misalnya sudah bahaya banget. Kalau sudah bahaya banget. Kalau sudah bahaya banget, maka saat itu baru Anda berusaha untuk bertindak. Kalau sekedar enggak sampai membahayakan, maka ya biarkan orang tua itu untuk memberikan pendidikan kepada anaknya. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, menutup segala kurangannya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.